الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala faslun wa minha idhamu miqdari sidq, di antara faedah dari perjalanan sejarah khususnya perang Tabuk dan apa yang terjadi di dalamnya, kata beliau, idhamu miqdari sidq, betapa besar agungnya kadar kejujuran. Jujur, barakallahu fikum. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat, teman, guru, murid. Jujur pada lingkungan, jujur terhadap Allah dan Rasulnya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadaqallah sadaqahullah. Siapa yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan membalas kejujurannya. Dengan memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Ini sidq. Kejujuran inilah yang menyelamatkan tiga orang sahabat mulia ini. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi dengan Hilal bin Umayyah. Karena jujurnya inilah tobat mereka diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang disandiwarakan. Berjalan apa adanya. Barakallahu fikum. Dan akan tenang hidup ini, nyaman hidup ini. Karena lawan dari kejujuran adalah kadib, dusta. Kata Rasulullah SAW, as-sidqu tuma'nina, kejujuran itu adalah ketenangan. Orang tenang dengannya. Dalam bermuamalah dia kepada sesama. Ketika dia berdagang, muamalah dia terhadap keluarganya, ketika dia sebagai kepala rumah tangga mungkin. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sidq. Dan orang-orang jujur ini dicari. Disenangi oleh orang. Dan dianya pun tidak memiliki rasa takut. Tidak ada rasa khawatir. Jadi, kata beliau di sini, wa ta'liqu sa'adati dunya wal akhir. Dan tempat bergantungnya kebahagiaan dunia dan akhirat itu pada kejujuran. Tempat bergantungnya kebahagiaan dunia dan akhirat itu terletak pada kejujuran. Wan najatu min syarrihi ma bihi. Fama anjallahu man anjahu illa bisidq wan najatu min syarrihi ma bihi. Dan keselamatan dari kejelekan dunia dan akhirat ya dengan as-sidq. Syarrihi ma kembali kepada ad-dunya wal akhirah. Untuk terbebasnya kita dari jeleknya dunia ini dan jeleknya kehidupan akhirat, ya harus jujur. As-sidq. Barakallahu fikum. Fama anjallahu man anjahu illa bisidq. Maka tidaklah Allah selamatkan orang-orang yang Allah selamatkan kecuali dengan kejujuran. Karena jujurnya dia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ahlaka man ahlakahu illa bil kadhib. Tidaklah dimusnahkan, dibinasakan orang-orang yang dimusnahkan kecuali karena kedustaan mereka. Baik. Wa qad amara Allah subhanahu wa ibadahu al-mu'minina ay yakunu ma'as shadiqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar supaya mereka menjadi orang-orang yang jujur bersama dengan orang-orang yang jujur. Baik. Kalau dia mungkin masih berdusta atau ya sesekali berdusta, ketika dia bersama dengan orang-orang jujur, dia akan malu untuk berdusta. Karena dusta itu sangat gampang ketahuan. Boleh jadi belum beranjak dia dari tempatnya sudah ketahuan kalau dusta. Barakallahu fiik. Sebagaimana dikatakan hablul al-kadzib qasir. Tali kedustaan itu pendek. Gampang untuk ditemukan ujungnya. Barakallahu fiik. Tali kalau panjang bingung yang mana ini ujungnya. Karena ketindih. Barakallahu fiikum. Kalau panjang cuma satu jengkal, dua jengkal, enggak perlu cari-cari soalnya di muka mata ini. Barakallahu fiikum. Hablul kadhibi qasir. Jadi ya, ketika orang berdusta, dia telah menghinakan dirinya. Ketika orang tidak jujur, dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang sangat besar. Orang tidak lagi percaya. Akid. Seorang mukmin ketika barakallahu fikum ketipu atau didustai, dia tidak lagi mau ditipu, tidak lagi mau didustai. Dia sudah barakallahu fikum waspada luar biasa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuldagul mu'minu min juhri wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin itu disengat dari satu lubang dua kali sengatan. Sengatan pertama cukup untuk menjadi pelajaran bagi dia, untuk dia hati-hati. Tidak pantas seorang mukmin untuk terjerumus pada dua kali musibah di tempat yang sama. Berarti dia tidak mengambil pelajaran kalau begitu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Barakallahu fiik. Sidq. Wa qad qasama subhanahu al-khalqa ila qismain, su'ada wa ashqiya. Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi dua makhluknya, su'ada wa ashqiya, orang-orang yang su'ada, orang-orang yang berbahagia, dan orang-orang yang sengsara. Faja'ala su'ada hum ahla sidqi wa tasdiq. Allah menjadikan orang-orang yang berbahagia itu adalah ahlu sidq, orang yang senantiasa jujur. Tasdik dan senantiasa membenarkan. Berlaku benar dan senantiasa membenarkan kebenaran. Walashkiyahum ahlul kadhibi wa takdhib. Dan orang-orang yang sengsara adalah ahlul kadhib, suka berdusta dan suka mendustakan, mendustakan kebenaran. Dianya sendiri suka berdusta, ketika disodorkan petunjuk dia mendustakannya, dia menolaknya. La haula wala quwata illa billah. Dan ini perangai barakallahu fikum bisa dirubah. Sifat ini barakallahu fikum yang ada pada manusia ini bisa dirubah. Memang ada sifat-sifat jibiliyah, tapi ada juga sifat-sifat iktisabiyah. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat, "Inna fika khaslatan yuhibbuhum Allah wa rasuluhu. Al-hilm wal anah." Sesungguhnya ada pada diri engkau dua sifat yang Allah cintai dan Rasulnya sangat mencintainya, yakni kelembutan dan kehati-hatian. Baik. Sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, apakah itu hasil usaha saya atau sesuatu yang Allah fitrahkan pada diri aku? Ini aku lahir bersama dengan sifat ini." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bahkan itu adalah dua sifat yang Allah sertakan bersama dengan engkau, namanya jibiliyah." Baik. Tapi di sana juga ada sifat yang bagus tapi iktisabiyah, dengan usaha kerja keras, latihan, tamrin namanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Ketika seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, nasihati aku, wasiatkan kepadaku." Qala, "La taghdab." Jangan marah. Bukan berarti tidak boleh marah sama sekali. La, marah itu adalah suatu yang memang harus ada di dalam diri kita, dan memang ketika kita harus marah, ya disitulah terpuji kemarahan kita ketika di tempatnya. Paham barang lebih kok? Karena kita tidak boleh menghilangkan amarah. Amarah itu adalah ketika kita mengilustrasikan bahwa tubuh kita ini adalah satu negara. Satu negara, maka syurtahnya, polisinya dan tentaranya itu adalah apa? Adalah amarah untuk mempertahankan diri dan membela diri. Barakallahu fikum. Tapi ini dengan porsinya dan di tempatnya. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji sangat orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah, bukan menghilangkan amarah. Barakallahu fiik. Wal kadhimina, menahan, karena ada saat-saat tertentu orang harus marah. Ketika agama dilecehkan, dihinakan, Allah dihina, Rasul dihinakan, maka seorang muslim mukmin harus marah, harus ada kecemburuan pada dirinya. Barakallahu fiik. Syariat Allah Subhanahu wa taala diinjak-injak, ya harus marah. Wal kadhibin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Baik. Orang yang menahan amarah. Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab, yakni jangan terlalu cepat marah. Baik. Jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, jangan. Al hilm. Baik. Kelembutan dan kehati-hatian. Ada masalah, cari akar permasalahannya apa. Jangan langsung emosi, jangan langsung marah, setelah itu bertindak, setelah itu aduh menyesal. Subhanallah. Cari tahu dulu masalahnya apa, setelah itu cari solusinya, jalan keluarnya. Itu namanya al-hilm, kelembutan. Anak Anda nangis, melapor sambil teriak-teriak, katanya dipukulin. Oh, langsung naik pitam orang tuanya. Barakallahu fikum. Mau dilabrak siapa gerangan yang membuat nangis naknya ini? Mau dilabrak. Jangan. Hati-hati, barakallahu fikum. Dicari tahu dulu apa, kenapa. Masalahnya apa. Ya langsung naik pitam duluan. Ujung-ujungnya aduh salah. Malu nantinya akhirnya. Sudah terlanjur berbuat, sudah terlanjur bertindak, kan malu. Al-hilm. Harus apa? Hati-hati. Lembut. Dan hati-hati cari permasalahan kenapa. Kenapa ini anak menangis? Oh, dia berkelahi. Kenapa berkelahi? Oh, karena dia anaknya sendiri ternyata diusut punya usut. Anaknya duluan yang memukul anak orang lain, kemudian dibalas. Baik, anaknya dia sendiri kalau nangis sama seperti bagaimana? Teriakannya luar biasa, seakan-akan sakitnya sudah sampai ke ubun-ubun. Padahal cuma subhanallah. Karena ada orang anak-anak kayak gini modelnya nih. Baik, orang tuanya sudah naik hitam duluan. Baik, orang tuanya masih berantem, anaknya sudah main bersama ulang. Sudah ketawa ke sana kemari. Baku bawa ulang. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, yang namanya akhlak ada dua, ada jibiliyah dan ada iktisabiyah. Suatu yang diusahakan, diupayakan. Seandainya yang namanya amarah ini suatu yang tidak bisa dirubah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menasihatkan untuk tidak marah. Paham barakallahu fikum? Ausini qala la taghdab. Qala ausini qala la taghdab. Qala ausini qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Ketika orang itu mengatakan, ya Rasulullah, nasihati aku. Kata Rasulullah, jangan marah. Karena ketahuan orang ini gampang marah. Gampang tersinggung. Baik. Kalau bahasanya sekarang sungguh pendek. Tidak lama meledak. Yani, seandainya, sekali lagi, seandainya sifat ini bukan sesuatu yang bisa dirubah, Rasulullah tidak akan menasihati untuk merubahnya. La taghdab. Dan ini butuh latihan. Sahih. Butuh latihan untuk memperbaiki diri, mengolah jiwa. Baik. Masya Allah, butuh banyak latihan, banyak tafakur. Tafakur. Baik. Belajar dan melatih untuk mempraktekkan ilmu, karena ilmu sudah banyak. Tinggal kita praktek atau enggak. Baik. Kita kembali barakallahu fikum. Wal ashkahum ahlul kadhib wat takdzib. Orang-orang yang sengsara adalah orang yang suka berdusta dan suka mendustakan kebenaran. Wa huwa taqsimun hasirun muttaridun munakis. Fas'adatu da'iratun ma'asidiki wa tasdiki wa syakawatu da'iratun ma'al-kadib wa takdib. Barakallahu fikum. Wa huwa taqsimun hasir muttaridul munakis. Maka pembagian ini hasir, betul-betul mengumpulkan, muttarid pasti, munakis dan berbalikan. Fasa'adatu da'iratun ma'as-sidq. Sa'adah, kebahagiaan itu berporos dengan kejujuran. Artinya kapan Anda tidak jujur, Anda tidak akan bahagia. Kapan Anda tidak jujur, maka Anda tidak akan bahagia. Sidq wa tasdiq, membenarkan kebenaran. Wa syaqawatu da'iratun ma'al kadhib wa takdzib. Demikian juga kebalikannya, syaqawa, kesengsaraan itu berporos pada dusta dan mendustakan. Baik. Kapan dia berhenti berdusta dan berlaku jujur, maka dia akan berbahagia. Kapan dia berhenti jujur dia dan jadi pendusta, maka akan sengsara dia. Itu sudah pasti, muttarid. Barakallahu fikum. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la yanfa'ul ibada yawmal qiyamati illa sidquhum. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa tidak akan ada yang bermanfaat untuk seorang hamba di hari kiamat kecuali kejujurannya. Wa ja'ala ilmal munafiqin alladina tamayyazu bihi huwal kadhib. Alama, bukan ilma. waj'ala 'alamal munafiqin alladziina tamayyazu bihi wal kadhib fi aqwalihim wa af'alihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alamat, alam itu alamat atau tanda. Allah menjadikan tanda bagi orang-orang munafikin alladziina tamayyazu bihi, yang mereka terpisah dari orang mukmin dengan tanda itu, wal kadhib, tanda itu adalah dusta. Dan ini sebagai tanda bahwa dia munafik. Fi aqwalihim wa af'alihim, dusta dalam ucapannya, dusta pula dalam perbuatannya. Fa jami'u ma na'ahu 'alaihim asluhu al-kadhib fil qawli wal fi'l. Maka semua, saya tanya na'yu itu adalah ucapan bela sungkawa, ucapan pengumuman tentang kebinasaan atau kematian, kehancuran. Asluhu al-kadhib fil qawli wal fi'l, asalnya adalah kedustaan pada ucapan dan perbuatan. Fasidqu baridul iman wa daliluhu wa markabuhu wa sa'iquhu wa qa'iduhu wa haliyyi wa hilyatuhu wa libasuhu bal huwa lubbuhu wa ruhuhu. Fasidqu, maka kejujuran itu baridul iman, posnya keimanan, yakni pos sampai tujuan. Barakallahu fikum, namanya barid. Posnya keimanan itu kejujuran. Wa daliluhu, dalil atau tanda keimanan. Wa markabuhu, tunggangan keimanan. Wa sa'iquhu, stirnya keimanan. Wa qa'iduhu, yang memimpinnya. Yang memimpin. Wa hilyatuhu, perhiasan keimanan. Wa libasuhu, pakaian indahnya iman. Bal huwa lubbuhu wa ruhuhu, bahkan inti dan saripati ruh iman itu sendiri. Itulah sidq. Subhanallah. Begitu dalamnya, barakallahu fikum, pembahasan ini. Wal kadhibu, demikian kebalikannya. Wal kadhibu baridul kufri wan nifaq. Adapun dusta ini adalah posnya sampai kepada kemunafikan. Kalau belum menjadi munafik, dia tetap berada dan mengarah kepada kemunafikan. Taib. Wal kadhibu, adapun kedustaan, baridul kufur, posnya kekufuran yang menghantarkannya kepada kekufuran. Wan nifaq, mengantarkannya kepada kemunafikan. Wa daliluhu, taib, tanda kemunafikan. Wa markabuhu, tunggangan. Barakallahu fikum. Tunggangannya kemunafikan. Wasaikuhu, stirnya. Waqaiduhu, pemimpinnya. Wahiliyatuhu, dan perhiasannya kemunafikan. Walibasuhu, dan pakaiannya kemunafikan. Walubuhu, bahkan inti saripatinya kemunafikan. Itulah dusta. Famisdaqul kadibilil imani kamisdaq kamudaddati syirki littauhid. Famudaddatul kadibilil iman, maka pertentangan antara kedustaan dan keimanan sama seperti pertentangannya kesyirikan dan dengan ketauhidan. Barakallahu fikum. Dusta dan keimanan bertentangan sama seperti bertentangnya kesyirikan dengan ketauhidan. Fala yajtani'ul kadhib wal iman, maka tidak akan terkumpul kedustaan dan keimanan. Illa wa yatrudu ahaduhuma sahibahu, kecuali akan dia usir satu di antara keduanya. Kalau kuat keimanannya, maka dia akan mengusir kedustaannya. Tapi kalau kedustaannya yang kuat, dia akan mengusir keimanannya. Wa yastaqirru mawdi'ahu, dan dia akan menempati hatinya. Barakallahu fiikum. Mana yang kuat, itulah yang berkuasa. Wallahu subhanahu anjat thalathata bisidqihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan tiga orang sahabat tadi yang kita katakan di awal pembahasan. Hilal ibn Umayyah, Murarah ibn Rabi' dengan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Tidaklah terbebas mereka dari bahaya yang sangat besar kecuali apa? Kejujuran yang menyelamatkan mereka. Wa ahlaka ghairahum minal mukhallafina bikadibihim. Dan Allah membinasakan mereka, al-mukhallafin, yang tidak ikut perang di Tabuk, padahal Rasulullah telah mengumumkan untuk semuanya ikut perang. Ternyata banyak di antara mereka yang tidak ikut perang, terkhusus orang-orang munafikin, karena kedustaan mereka. Mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami begini, begini, macam-macam. Tengok di surah At-Taubah. Surah pembongkaran aib borok-boroknya orang-orang munafik. Wa minhum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum, di antara mereka begini. Dibongkar kejelekannya. Masya Allah. Wa halaka ghairahum minal munafiqin al-mukhallafina bikadibihim, karena dustanya mereka. Kata Allah, wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Allah Maha mengetahui bahwa mereka pendusta. Mereka datang ke Rasulullah SAW sambil mengutarakan alasan-alasan ketidakikutan mereka dalam peperangan. Ya Rasulullah, demikian kami. Subhanallah. Fama an'amallahu ala 'abdin ba'da al-islam bi ni'matin afdala min as-sidqi alladhi huwa ghidha'ul islam wa hayatuhu. Tidak adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah keislaman, keimanan, yang lebih utama dan lebih afdal dari kejujuran. Setelah Islam, kejujuran. Baik, sudah kita lewati ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshir bi khairi yaumin marra fi fi hayatik, atau bihadzal makna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshir. Baik. Berbahagialah engkau dengan sebaik-baik hari yang engkau lewati dalam kehidupanmu. Ketika diterimanya tobat tiga orang sahabat itu. Kenapa dikatakan lebih baik dari apa? Dari keislamannya pertama. Mungkin kita mengatakan, oh, lebih bagus Islamnya. Maka dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, la, justru ketika diterima taubatnya di sini, disitulah terkumpul, hari itulah terkumpul semua kebaikan yang pernah dia miliki. Kebaikan keislamannya dan kebaikan apa? Taubatnya dan diterimanya taubat dia. Disertai kejujuran yang menyelamatkan dia dari masalah ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, bergembiralah engkau dengan sebaik-baik hari yang melewati kehidupanmu. Karena di hari itulah terkumpul semua kebaikan untuknya. Masya Allah. Sehingga tak tanggung-tanggung, Ka'ab bin Malik langsung sujud syukur. Begitu dia mendengar sayup-sayup suara dari jauh, ya Ka'ab bin Malik, abushir. Baik, karena dua orang, satu memacu kuda, satu potong kupas lewat bukit. Dari atas bukit langsung dia mengatakan, ya Ka'ab bin Malik, abushir. Lebih cepat sampai suara daripada kuda. Langsung Ka'ab bin Malik sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanda bahwa dia akan keluar dari masalah besar ini. Bukan main, 50 hari tidak diajak bicara. Yang Allah gambarkan kehidupannya, barakallahu fikum. Baik. Daqat alaihimul ardu bima rahubat. Sempit rasanya dunia ini padahal sangatlah luas. Wa daqat alaihim anfusuhum, dan dada mereka pun sempit karenanya. Bagaimana tidak? Seakan-akan dia berada di dunia, di alam yang bukan alamnya. Orang semua berubah. Ketika ada orang ngumpul, dia datang, langsung orang bubar. Ketika dia menyelami seorang, tidak disalam, dia tidak dibalas salamnya, kemudian melengos pergi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi salam oleh Ka'ab bin Malik, Rasulullah tidak menjawab salamnya. Tidak ada. Bahkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Abu Qatadah, yang merupakan kerabat dekatnya yang sangat dia cintai. Dia harus memanjat untuk bertemu dengan sepupunya ini atau kerabat dekatnya ini. Sambil mengatakan, ya Abu Qatadah, alam ta'alam anni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, tidakkah engkau tahu bahwa aku betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya? Apa kata Abu Qatadah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Terpaksa Ka'ab bin Malik turun dari tempat itu dalam keadaan berlinang air mata. Tidak ada yang mengajak bicara. Bahkan di sebelum terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan istri tiga orang sahabat ini untuk menjauh dari suaminya, dan perintahkan suami untuk menjauh dari istrinya. Ini tidak boleh dijimai. Masya Allah. Ujian dan cobaan berat. Tapi mereka terselamatkan dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Fama an'amallahu ala 'abdin ba'da al-islam bi ni'matin afdala min as-sidqi alladhi huwa ghidha'ul islam wa hayat. Tidak ada kenikmatan setelah keislaman, setelah taufik, yang lebih mulia, lebih agung daripada kejujuran, yang merupakan ghidha'ul islam, makanannya Islam ini dan kehidupannya Islam. Wala ibtalahu bi baliyatin adaw min al-kadhib. Tidaklah musibah yang menimpa seseorang yang lebih besar daripada kedustaan. Alladhi huwa maradul Islam wa fasaduhu, yang merupakan penyakit Islam dan kerusakannya. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan. Barakallahu fik. Tayyibilahu nasbahana Allah bihamdika syarul ailahi illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.